Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datang padamu semula, sambutlah kedatanganku. Ku tahu engkau lama menunggu untuk kedatanganku. Sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu. Senyumlah, sambutlah kedatanganku.